Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babun hal yaqulul maula inni min fulan. Bab, apakah seorang maula boleh berkata saya dari suku fulan? Au maula. Maula adalah bekas budak yang dimerdekakan. Dan hukumnya budak yang dimerdekakan walaknya kepada yang memerdekakan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa al-wala'u liman a'taq, dalam Bukhari dan Muslim. Al-wala'u liman a'taq, sesungguhnya perwalian itu kepada yang memerdekakan. Taib, ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mau mencicil dirinya untuk memerdekakan dirinya, tetapi walanya tetap kepada saya, anda bisa. Kalau engkau yang memerdekakan, walanya kepada kamu. Kalau orang lain yang memerdekakan, ya orang lain, walanya pada mereka. Apa wala? Wala adalah hubungan perwalian. Yang seakan-akan dia itu adalah dari keluarganya. Kalau ada apa-apa, atau bahkan kalau tidak punya ahli waris, maka dikembalikan kepada walinya. Taib. Al-wala uliman a'atak. Sekarang yang jadi permasalahan, kalau dia itu seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Bani Tamim, apakah boleh menyatakan bahwa saya dari suku Bani Tamim? Atau budak yang dimerdekakan dari suku Bani Adi, atau oleh suku Bani Adi, apakah si budak tadi yang telah dimerdekakan boleh menyatakan aku termasuk sukunya Bani Adi? Ini yang sedang dibahas. Hal yaqulul maula inni min fulan. Apakah boleh seorang bekas budak yang dimerdekakan dari satu kaum mengaku bahwa dia dari kaum tersebut? Pertama dibawakan hadisnya oleh Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala haddatsana Wa'il ibnu Dawud al-Laitsi qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Abi Habib qala li Abdullah ibnu Umar, berkata kepadaku Abdullah ibnu Umar, mimman anta, engkau dari suku apa? Mimman anta, engkau dari suku apa? Qultu min taim tamim. Aku dari suku Taim Tamim. Ini dari Bani Tamim. Maka berkata lagi, mungkin karena agak ragu, apa iya muka seperti ini Bani Tamim? Mereka hafal muka-muka suku fulan, suku fulan, suku fulan. Maka tanya kembali dengan pertanyaan kedua, min anfusihim au min mawalihim, dari mereka turunan Bani Tamim atau dari maula-maulanya? Qultu, aku katakan min mawalihim, aku dari maulanya. Ternyata bukan asli dari Bani Tamim, tapi dia budak Bani Tamim yang dimerdekakan oleh mereka. Qala, kata Abdullah bin Umar, fahalla qulta min mawalihim idan, kenapa kau tidak berkata dari awal aku dari maulanya Bani Tamim? Min mawalihim idan, kalau begitu kenapa kau enggak dari awal menyatakan aku adalah maulanya? Khana bin a'azakumullah, di sini disebutkan hadisnya dhaif karena ada jahalah, ada yang majhul dari salah satu rawinya yang bernama Ibnu Habib, sehingga tidak menjadi hujjah. Tetapi ada bab berikutnya, bab maulal qaum min anfusihim, bahwasanya maula itu termasuk keluarga dari yang memerdekakan. Haddatsana Amr ibn Khalid qal haddatsana Zuhair Qala haddatsana Abdullah ibn Utsman. Qala akhbarani Ismail ibn Ubaid. An Abi Ubaid. An Rifa'ah ibn Rafi'. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi berkata kepada Umar, ijma' li qaumaka. Kumpulkan semua kaummu. Fajama'ahum. Maka dikumpulkanlah kaumnya. Falamma hadaru baban nabiyyi, ketika mereka sudah hadir di depan rumah Nabi SAW, depan pintu. Dakhala alaihi Umar, maka Umar pun masuk. Faqala qad jama'tu laka qaumi. Ya Rasulullah, aku sudah kumpulkan semua kaumku di depan rumahmu. Fasami'a dhalikal ansar. Ternyata orang-orang Ansar mendengar berita dikumpulkannya sukunya Umar. Faqalu qad nazala fi Quraisyin al-wahyi. Kata mereka, telah turun wahyu pada Quraisy. Artinya orang-orang Ansar penasaran, sepertinya telah turun wahyu untuk orang-orang Quraisy. Faja'al mustami' wan nadhir. Maka datang para mustami' dan para nadhir. Mustami' yang ingin ikut dengar ada apa? Nadhir yang ingin ikut lihat ada apa? Ma yuqalu lahum. Ingin tahu apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sukunya Umar. Fakharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun keluar menemui mereka. Faqama baina adhurihim, kemudian beliau berdiri di tengah mereka. Faqala hal fikum min ghairikum? Pertanyaannya, apakah di antara kalian ada orang-orang yang bukan dari kalangan kalian? Apakah ada orang-orang yang bukan dari kalangan kalian, artinya bukan dari suku kalian? Qalu na'am, dijawab iya. Ada yang bukan dari suku kami. Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Iya, bersama kami ada halif-halif kami. Halif itu suku lain yang bergabung. Wa ibnu ukhtina, dan anak-anak saudara perempuan kami. Dan biasanya saudara perempuan anaknya dari suku lain. Bukan enggak begitu? Hah? Sekarang Bani Tamim laki-laki. Turunannya semua Bani Tamim. Dia punya saudara perempuan. Anaknya Bani Tamim bukan? Tergantung menikah dengan siapa, kan begitu? Kalau menikah dengan Bani Adi, ya anaknya Bani Adi. Kalau menikah dengan siapa lagi, ya tentunya akan tergantung suaminya. Maka itu masuk suku kita bukan? Misalnya kita Bani Tamim. Bukan. Maka itu yang dimaksud dengan kalimat wabnu ukhtina, anak-anak saudara perempuan kami. Saudara perempuan kami tentunya anak-anaknya anak-anak suaminya. Anak suaminya mungkin dari suku lain. Ya Rasulullah, ada di tengah kami orang-orang yang suku yang bergabung dengan suku kami. Ada pula anak-anak dari saudara perempuan kami yang tentunya sukunya berbeda. Wa mawalina, dan juga ada di tengah kami maula-maula kami. Siapa tadi maula? Budak-budak yang dimerdekakan oleh suku tersebut dikatakan maula. Maka Nabi SAW bersabda, halifuna minna. Adapun halif-halif kita termasuk golongan kita. Wa ibnu ukhtina minna. Anak-anak saudara perempuan kita juga termasuk saudara kita. Dari golongan kami. Wa mawalina minna. Dan juga maula-maula kami termasuk golongan kami, kata Nabi. Wa antum tasma'un. Dan apakah kalian mau mendengar? Inna awliya'i. Sesungguhnya wali-waliku di antara kalian adalah al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaik fadak. Kalau kalian orang-orangnya, dan kalianlah orang-orang yang bertakwa, maka ya kalian berarti wali-waliku. Wa illa fanduru, kalau tidak maka lihatlah. Fanduru la ya'tin nas bil a'mali yaumil qiyamah. Tidak akan datang manusia dengan amalan-amalan pada hari kiamat. Wa ta'tuna bil asqal, dan kemudian kalian membawa beban-beban berat. Fayu'radu ankum, dan kemudian dipalingkan dari kalian. Tsumma nada, kemudian memanggil. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Sambil rafa'a yadayhi wa yadha'uhuma 'ala ru'usi Quraisy. Mengangkat tangannya dan menurunkannya ke kepala-kepala Quraisy tadi. Sambil memanggil, sambil menyeru dengan kalimat ayyuhannas, inna Quraisyan ahla amanah. Wahai manusia, sesungguhnya Quraisy adalah ahli amanah, orang-orang yang menjaga amanah. Man bagha bihim, qala Zuhair adhunuhu qala al-awathir, siapa yang melampaui batas, dan kelihatannya kata Zuhair, beliau mengatakan al-awathir, siapa orang-orang yang zalim dari kalangan awathir, orang yang tergelincir, kabbahu Allahu limin kharij, niscaya Allah akan sungkurkan dengan batang hidungnya di bawah. Minkhar ada lubang hidung. Yaqulu dhalika thalath marrat, diucapkan yang demikian 3 kali. Yaitu kalimat ayyuhan nas inna quraishan ahla amanah. Man bagha bihim kabbahu Allahu limin kharij. Quraisy adalah ahli amanah. Siapa yang mendzalimi mereka, siapa yang melampaui batas terhadap mereka, maka niscaya Allah akan sungkurkan dia dengan lubang hidungnya di bawah. Barakallahu fikum. Disebutkan hadis ini derajatnya hasan. Sedangkan awasir yang dimaksud jama'atur, wa huwal makan al-wa'ath al-khashin, tempat yang banyak orang tergelincir padanya. Kabbahu Allahu limin kharij, disungkurkan dalam keadaan minkharnya di bawah. Adapun minkhar adalah lubang hidung, berarti maknanya alqahu mankusan, dilemparkan dalam keadaan terbalik, wajahnya di bawah. Ala wajhihi, yani adallahu wa ahanahu. Maknanya Allah akan hinakan, Allah akan sungkurkan, Allah akan rendahkan. Faedah yang diambil dari hadis ini, pertama bahwa manusia mendapatkan kemuliaan dengan ketakwaan, karena Rasulullah SAW menyatakan inna waliyyi, sesungguhnya wali-waliku, atau auliyai al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku adalah orang yang bertakwa. Badal insan yukram wa yushraf bitaqwallah. Manusia menjadi mulia, didudukan oleh Allah dalam kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat, adalah dengan ketakwaan kepadanya. Wa anna man kana taqiyan kana katsir al-khair fi dunya. Maka siapa yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, kemuliaan, ketinggian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafi'ud darajah fil akhirah, dan juga di akhirat nanti Allah akan muliakan dia. Itu yang pertama. Faedah kedua, kalau ternyata pada ketakwaan sama, maka yang lebih istimewa adalah orang-orang Quraisy. Fihi manqabatu Quraisy. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang Quraisy. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ayuhan nas, wahai manusia, inna Quraisyan ahla amanah. Ketahuilah bahwa Quraisy itu adalah ahla amanah. Bahkan dalam riwayatan disebutkan, a'immat min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Barakallahu fikum. Tetapi hanya nasab saja tidak cukup. Hanya keturunan saja tidak cukup. harus diiringi ketakwaan. Walaupun Quraisy dari Bani Adi atau Bani Taim bin Murrah, dari turunan Abu Bakar atau turunan Umar, atau dari turunan Utsman atau dari turunan Ali bin Abi Thalib, yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW, tetapi kalau tidak diiringi dengan ketakwaan, maka turunan tidak ada keuntungan apa-apa. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Kata Nabi SAW, wahai keluargaku, selamatkanlah diri-diri kalian. Aku tidak akan bisa mencukupi kalian di hadapan Allah SWT. Artinya kalau kalian tidak beriman, kalau kalian tidak bertakwa, kalau kalian tidak berpegang dengan tauhid, maka Rasulullah pun, Rasulullah SAW tidak bisa menolongnya. Tetapi bantulah aku, kata Nabi, dengan tauhid, dengan berpegang pada la ilaha illallah wa kathratus salah, bantulah aku dengan banyak salat, banyak ibadah. Khamilun a'azakumullah. Maka di sini faedah kedua, keutamaan Quraisy, bahwa mereka adalah ahlu sidqi wa ahlul amanah. Mereka adalah orang yang memiliki kejujuran dan amanah. Jadiruna bil ukhuwah wal hubb wal wala, yang memang pantas untuk kita bersaudara, mencintai dan berwala. Yang ketiga, istafadna aydan min hadzal hadis. Faedah ketiga kita dapatkan dari hadis ini, yajuzu lil maula al mu'taqqa an yansiba nafsahu ila al qabilah allati tammat bi'taqiha aw bi'taqihi aw ila allati huwa ya'ishu fi kanafiha wa ishrafiha ma bayan sifatihi al asliyah. Faedah ketiga adalah faedah yang sedang kita bahas, bolehnya seorang budak yang sudah merdeka, bekas budak yang dimerdekakan oleh suku tertentu, boleh dia menggabungkan dirinya pada suku tersebut. Tetapi tetap dengan catatan, saya maula mereka. Kumpul orang-orang Quraisy, maulanya kumpul boleh enggak? Boleh. Karena saya maula. Saya termasuk suku mereka juga. Tetapi kalau ditanya, apakah engkau orang Quraisy? Katakan saya maula Quraisy. Maula Quraisy. Demikian pula kalau Bani Tamim dikumpulkan, bagaimana mawalinya? Yang ikut kumpul. Apakah ada di antara kalian yang selain dari Bani Tamim? Maka jawab, tidak ada kecuali wali atau maula-maula kami. Nabi menjawab, maula-maula kami dari golongan kami. Maula-maula kami dari golongan kami. Mawalina minna, kata Nabi. Mawalina minna. Bahwa maula-maula kita itu golongan kita juga. Tetapi tidak boleh mengaku kalau dia asli turunan Bani Tamim atau asli turunan Quraisy padahal dia maulanya. Harus menyatakan bahwa saya maula. Saya maulanya. Sebab ada ancaman yang keras dari Nabi SAW. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya, maka telah jatuh ke dalam kekufuran. Ancamannya sampai kufur. Siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Sehingga yang namanya nasab tidak bisa dijual belikan. Tidak bisa kemudian satu orang dari Jawa membeli nasab, tiba-tiba ke pengadilan, sampai ke berbagai macam urusan-urusan yang seperti itu, untuk diganti namanya jadi Nasution. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Walaupun keputusan pengadilan memutuskan bahwa engkau termasuk dari Nasution, toh. Bagaimana hukumnya? Haram, bahkan kufur. Karena itu bukan nasab. Kalau Sunda ya Sunda, kalau Jawa ya Jawa. Kalau dia itu suku Bani Fulan, ya katakan Bani Fulan. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menasibatkan dirinya kepada bukan bapaknya, maka dia telah kufur. Maka dengan demikian, maula boleh menisbatkan kepada suku yang memerdekakannya dengan catatan. Apa catatannya? Katakan, saya maulanya. Saya maulanya. Yang keempat, kita mendapatkan pula faedah, at-taqwa afdal minal hasabi wan nasabi wal jahi wal mal. Faedah yang keempat, bahwasanya ketakwaan itu lebih afdal dari keturunan, ketakwaan lebih afdal dari kedudukan, ketakwaan lebih afdal dari harta benda. Beberapa orang, beberapa manusia, ada yang dimuliakan karena hartanya. Wah, ini orang kaya, dihormati. Silakan Pak, silakan Pak. Wah, dilayani. Perlu apa Pak? Perlu bantuan saya Pak. Kaya. Ada lagi dihormati karena pejabat. Itu jah. Kedudukan. Wah, datang Pak, kepala anu. Silakan Pak. Diberikan tempat yang terhormat. Ada yang dihormati karena turunan. Oh, ini turunan Quraisy, ini turunan Ali, ini turunan Fulan. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Dimuliakan pula. Ada seorang dimuliakan karena ketakwaan. Masya Allah, ini orang yang paling takwa di sini. Yang paling soleh. Ahlan wa sahlan, dimuliakan pula. Tapi mana yang lebih mulia di antara mereka-mereka yang dimuliakan ini? Ada yang dimuliakan karena hartanya, karena kedudukannya, karena turunannya. Ada yang karena ketakwaannya. Qul inna a'udzubikumullah. Karena ketakwaannya. Itu yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena semuanya akan sirna ketika tidak ada ketakwaan. Dihormati karena kekayaannya. Begitu sudah jatuh, tidak ada nilainya di masyarakat. Kedudukan juga demikian. Dihormati ketika dia menjabat. Ketika pensiun, malah dicerca habis. Iya kan? Presiden saja yang tadinya dimuliakan, begitu dia sudah lengser, tidak ada nilainya, dicaci maki. Baik. Demikian pula yang lainnya. Keturunan. Bagaimana? Kan tidak bisa hilang. Iya, keturunan tidak bisa hilang. Tapi ketika mereka melihat perangainya tidak bertakwa pada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka manusia lambat laun akan membencinya. Jengkel melihat orang yang seperti itu. Tetapi kalau ketakwaan, walaupun dia turunan orang biasa-biasa saja, ataupun dia orang yang sederhana, tidak kaya, dan juga tidak punya jabatan apa-apa, tetapi karena dia orang yang berilmu dan beramal, berilmu dan beramal, maka dimuliakan oleh manusia. Seorang khalifah di masa Bani Umayyah memiliki rumah yang tinggi, mentereng. Ada tempat yang di atas, tempat wanita, tempat istrinya. Tiba-tiba istrinya memanggil suaminya. Suaminya naik ke atas, ada apa? Lihat itu di bawah. Itu yang namanya kemuliaan. Dia lihat ke bawah, ternyata manusia sedang ramai penuh. Sedang menyambut seorang ulama yang datang ke negeri tersebut. Yang namanya kemuliaan itu. Bukan seperti kamu, kata istrinya. Karena tahu. Istrinya tahu. Mereka itu takut saja dengan penguasa. Begitu keluar mereka tunduk semua. Mereka tunduk semua. Tapi ketika tidak ada, istrinya cacimaki. Cacimaki membuat mereka begini. Penguasa kejam, penguasa tidak adil, segala macam. Keluhan terus. Mengejek penguasanya. Qulana a'udzubikumullah, tetapi lihat ulama, orang yang berilmu dan beramal saleh, orang yang perangainya sesuai dengan ilmunya, yang ilmunya diamalkan pada perangainya, orang ini orang yang dimuliakan sepanjang masa. Dimuliakan mereka walaupun mereka miskin, walaupun mereka tidak punya kedudukan apa-apa, mereka tidak menjabat, tetapi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah ibn Yazid. Qala haddatsana Harmalah ibn Imran Abu Hafs At-Tujibi. An Abi Ushana Al-Mu'afiri. عن عقبة بن عامر Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man kana lahu thalath banat wa sabara alaihin wa kasahun min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Sudah bab lain, sudah bab yang baru, yaitu bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Siapa yang memelihara dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Menyampaikan kepada kami Abdullah ibn Yazid. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Harmalah ibn Imran, yaitu Abu Hafiz At-Tujibi, dari Abi Washanah Al-Ma'afiri, dari Uqbah ibn Amir. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, man kana lahu thalath banat. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan sabar memelihara mereka, wa kasahunna, dan memberikan pakaian untuk mereka, min jidatihi. Jidah maknanya adalah kekayaannya, dari hartanya sendiri, bukan dari harta orang lain, dari hartanya sendiri. Tidak ditasjidkan didal, bukan jiddah. Kalau jiddah bisa bermakna nenek atau kakek. Tapi ini jidah. Maknanya ghinahu, dari hartanya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka tiga anak wanita tadi akan menjadi benteng, akan menjadi penjaga dia untuk masuk neraka, atau menjaga dia untuk tidak masuk neraka. Ini penghalang untuk masuk neraka. Akan terhalang dia untuk masuk neraka karena tiga anak perempuannya. Ini khulilina azakumullah, keutamaan memelihara anak perempuan. Dan ini tentunya menghibur, memberikan kabar gembira pada mereka-mereka yang sedang sedih ketika punya anak perempuan dan dia berharap laki-laki. Ini anak perempuan. Kalau anak perempuan itu nanti turunnya turunan orang lain. Ya Pak ya? Hah? Kalau anaknya perempuan, kemudian turunannya menikah dengan Tamim, ya, dari Tamim. Menikah dengan Bajri, jadi Bajri. Menikah dengan Baju Ber, jadi Baju Ber. Kan begitu. Hah? Menikah dengan Sunda, jadi Sunda. Tidak lagi disebut Arab. Karena perempuan. Barakallahu fikum. Hilang nasab bapaknya. Sehingga beberapa orang-orang Arab ketika melihat anaknya perempuan, sedih. Maka Nabi menghiburnya. Bahwa siapa yang memiliki anak perempuan? Tiga. Dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, dengan sabar, dari hartanya. Maka menjadi hijaban minan nar. Menjadi hijab yang melindungi dia dari api neraka. Hadis yang sahih disebutkan dalam silsilah Al-Ahadis Sahihah. Hadis kedua masih dalam bab yang sama. Haddatsan Al-Fadl ibn Dukain. Qala haddatsana Futr an Shurahbil. Qala sami'tu ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatan." Tidaklah seorang muslim mendapatkan dua anak perempuan. Tadi tiga, sekarang dua. Ibnatani, bintang. Dua anak perempuan. Fayusinu suhbatahuma. Kemudian memeliharanya dengan baik. Illa adkhalatahu aljannah. Tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan kemudian memeliharanya dengan baik, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan sebab dia memelihara dua anak perempuan. Khonifin na'azakumullah. Disebutkan yang pertama tiga anak, yang kedua dua anak. Artinya tiga maupun dua akan mendapatkan keutamaan tersebut. Yang ketiga, haddatsana qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Sa'id ibn Zaid. Qala haddatsani Ali ibn Zaid. Qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir. anna Jabir ibn Abdullah haddatsahum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, memelihara mereka, wa yakfihinna, mencukupi mereka, wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka, merahmati mereka, menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannah, maka mesti baginya untuk mendapatkan surga. Albatta, mesti. Faqala rajulun, berkata seseorang, min ba'dil qawm, dari beberapa kaum yang hadir, menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Wasnataini ya Rasulullah. Qala wasnatain. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Juga 2. Baik, lihat judul babnya. Imam Bukhari biasanya fiqihnya pada judul bab. Judul babnya bab, siapa yang memelihara 2 anak perempuan atau 1. Kita sudah selesai 3 hadis. Dalam satu bab ada 3 hadis. Sepintas tidak ada yang 1. Hah? Ada gak yang 1? Hadis pertama dikatakan salah sebanat. Hadis kedua, ibnathani, 2 anak perempuan. Hadis ketiga, 3, kemudian yang mengatakan bagaimana kalau 2, juga 2. Berarti tidak ada 1. Dari mana istimbatnya kalau dikatakan termasuk 1? Qanibillin a'azakumullah. Beberapa sahabat menyatakan, sungguh kalau kita akan menyatakan, kalau kita mengatakan bagaimana kalau 1, akan dijawab juga 1. Artinya Rasulullah SAW memberikan keterangan keutamaan memelihara anak perempuan yang 3. Bagaimana kalau 2? Juga 2, kata Nabi. Kemudian dalam satu riwayat, kata sahabat, kalau saja kami menyatakan bagaimana kalau 1, niscaya akan dijawab juga kalau juga 1. Niscaya akan dijawab juga 1. Karena keutamaan itu tetap ada. Keutamaan memelihara anak perempuan. Jangan dianggap sia-sia. Jangan dianggap sia-sia. Dipelihara dari kecil, disayangi, diberi makan, diberi pakaian, sampai besar, setelah besar dikasihkan orang. Ambil. Iya kan? Dinikahkan kan diambil orang itu. Turunannya bukan turunan kita. Seakan-akan hilang begitu saja. Kata siapa? Tidak hilang. Tidak hilang. Tetapi tetap bermanfaat. Maka hikmah ini tetap ada 3 ataupun 2 ataupun 1. Hikmah itu tetap ada. Engkau memelihara seseorang sampai besar, setelah itu dinikahkan, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi ternyata 4 perempuan semua, atau 5 perempuan semua. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya itu akan menjadi hijabmu nanti yaumul qiyamah. Terhalang untuk masuk neraka. Dan wajabat lahul jannah. Dan akan mendapatkan surga. Bagaimana kalau 4 juga 4. Bagaimana kalau 3 juga 3. Bagaimana kalau 2 juga 2. Kata para sahabat, kalau saja kita bertanya bagaimana kalau 1, Nabi pun akan menjawab juga 1. Ilahuna naktafi. Ada pertanyaan? Tafadhal.